Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khul huda hudan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam syaral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adanallahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, di malam hari ini kita kembali berkumpul bermajelis untuk kita melanjutkan membaca kitab Ad-Da'wah Dawa' yang berisi bimbingan-bimbingan dan nasihat-nasihat terhadap penyakit-penyakit yang muncul di dalam hati. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hal-hal tersebut agar seseorang bisa memperbaiki diri, menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak hatinya. Ya, karena kalau rusaknya hati, maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dekat kepada syaitan dan akan menjadi kawan-kawannya syaitan. Maka masih kita melanjutkan pasal yang disebutkan oleh beliau, al-asi asirus syaitan. Pelaku maksiat menjadi tawanan para syaitan. Naam. Karena hal itu bertentangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan. Naam, sehingga yang menjadi teman dekat atau kawannya adalah para syaitan, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Kata beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min uqubatiha an al-'asi daiman fi asri syaitanihi wa sijni syahwatihi wa qiyudi hawahu, bahwa di antara hukuman atau ukubah dari perbuatan maksiat, bahwa pelakunya selalu dalam tawanan syaitan. Naam. Dan dalam penjara syahwatnya dan terikat dengan hawa nafsunya. Maka gerak-geriknya, perbuatannya, akhlaknya seperti akhlaknya syaitan. Nah, dia akan melakukan kejahatan sebagaimana keinginan syaitan. Hal ini tentunya akan bertentangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa asirun masjunun muqayyadun, sehingga dia menjadi tawanan, masjunun, dipenjara atau terangkap, terperangkap, muqayyadun, terikat. Maka dalam perbuatannya selalu menguntungkan syaitan, karena syaitan ini selalu berupaya untuk mencari kawan atau orang-orang yang nantinya sama-sama mereka akan dimasukkan ke dalam jahannam. Ini upaya-upaya syaitan untuk menggelincirkan manusia. Dan usaha-usaha syaitan itu bukan hanya sekali dua kali, tetapi dia akan terus berusaha siang dan malam. Ya, kapan saja ada waktu, maka dia akan terus berusaha, berupaya untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, sehingga orang yang tidak menyadari kalau dirinya dibelenggu oleh syaitan, maka dia akan terus dalam perbuatan maksiat dan maksiat. Wala asira aswa'a halan min asiri asrihi a'da aduwin lahu. Dan tidak ada tawanan yang paling buruk keadaannya selain daripada tawanan dari musuh yang menjadi musuhnya, tannya. Wala sijna adyaku min sijnil hawa, dan tidak ada penjara yang lebih sempit ketimbang daripada penjara terhadap hawa nafsu. Naam, oleh karena itu amat berbahagia seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk diarahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini dia selalu berlindung, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, tetapi dia selalu berlindung, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari upaya-upaya syaitan untuk menggelincirkan dari kebaikan-kebaikan. Wala qaida as'ab min qaidi syahwah, sehingga tidak ada ikatan yang paling sulit dibanding ikatan syahwat. Naam. Ya. Dan syahwat ini atau al-hawa selalu memerintahkan kepada keburukan. Fa kaifa yasiru ila Allahi wad-daril akhirah qalbuhun ma'surun masjunun muqayyadun wa kaifa yakhthu khatwatan wahidatan. Maka bagaimana mungkin dia akan bisa berjalan menuju Allah dan darul akhirah sementara hatinya tertawan, masjunun, terpenjara, muqayyadun, terikat? Dan bagaimana mungkin dia bisa melangkah dengan melangkah sendiri? Wa idza quyidal qalb taraqathul afat min kulli janib bihasbi quyudihi. Dan apabila hati itu telah terbelenggu atau telah terikat, maka kebinasaan itu akan datang kepadanya dari berbagai penjuru sesuai dengan tingkatan ikatan-ikatan tadi. Naam, maka cepat-cepat kita menyadari, cepat-cepat kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan membiarkan syaitan mempermainkan hati-hati kita untuk kemudian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap saatnya selalu memperbaiki hati kita, memperbaiki niat-niat kita dalam beribadah. Apakah dalam ibadah itu sudah betul-betul untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, atau ada kemauan-kemauan yang lain, atau ada niatan-niatan yang lain, tujuan-tujuan yang lain. Naam, terus kita perbaharui, terus kita perbaiki. Naam, sehingga niatan kita kembali menjadi niatan yang baik. Karena terkadang mendengarkan ucapan kawannya, ucapan temannya tersinggung atau tidak terima, sehingga ini bisa terkikis keikhlasannya, bisa berkurang keikhlasannya. Nah, ini diperbaiki lagi, dibagus lagi niatnya. Dan itu merupakan ujian. Ya, kadang kita diuji langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang pula ujian itu sesama kita diuji. Naam, kadang bisa datang dari tetangga kita, atau bisa saja datang dari kawan kita, teman kita. Padahal sama-sama mempelajari sunnah, sama-sama mempelajari kebaikan. Maka diingat, ya, itu adalah ujian apakah kita bersabar atau tidak. Wa mislul qalb mislut ta'ir. Maka perumpamaan hati ini seperti perumpamaan burung. Ya, perumpamaan hati seperti perumpamaan burung. Kullama 'ala ba'da 'anil afat. Ketika burung itu dalam kondisi tinggi menjauh, maka niscaya akan jauh dari hal-hal yang akan membinasakan dia. Naam. Wa kullama nazala istauhashathul afat. Tetapi ketika dia turun mendekat, apakah hinggap di pohon atau hinggap di tanah, maka bahaya-bahaya itu akan mengepungnya. Demikian pula hati. Naam. Ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, amalan ibadah, maka dia akan aman penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi manakala dia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka di sana dikhawatirkan akan datang kepadanya kebinasaan-kebinasaan. Wa fil hadis asyaiton dhi'bul insan, bahwa syaitan itu serigala bagi manusia. Ya, kalau kambing, ya, serigalanya lain. Tapi kalau manusia, serigalanya adalah syaitan. Naam. Sehingga kalau kita masuk ke dalam rumah tanpa membaca doa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan itu ikut masuk, dia akan bisa menginap di rumah kita. Naam. Jadi hati-hati kalau masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam atau tanpa berdoa, maka setan akan ikut masuk. Karena tidak ada perlindungannya. Dia lupa untuk membaca doa. Demikian pula ketika tidur malam, tidak membaca doa, padahal dia sudah pelajari, sudah dihafalnya di sekolah, namun ketika tidur tidak dibaca, maka syaitan akan datang mengganggunya. Maka hati-hati, ya, sebelum tidur harus membaca doa, berwudu terlebih dahulu, ya, membaca ayat kursi, kemudian al-ikhlas, al-falak, an-nas, naam, membaca doa tidur dan meniup di tangannya lalu mengusapkan ke seluruh tubuhnya agar dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di kala tidurnya. Wa kama annasyata allati la hafidz laha wa hiya baina dhiabi syari'atul atab. Seperti jika kambing-kambing yang tidak ada penjaganya atau penggembalanya, sementara dia di antara serigala-serigala. Ya, kambing tadi tidak ada penggembalanya atau tidak dikembala, dia jalan sendiri mencari makan, sementara di situ banyak serigala. Nah, maka ini akan cepat untuk diterkam. Apalagi kalau serigala dalam kelaparan. Nah, maka dia akan diterkam. Fakadal abdu idza lam yakun alaihi hafidun min Allah fadhibuhu muftarisuhu wala budda. Demikian pula apabila seorang hamba tidak ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka serigalanya tadi siapa? Setannya tadi, syaitan, akan menerkamnya wala budda, dan itu sudah pasti. Oleh karena itu, ketika kita membaca Al-Qur'an, maka di sana ada perintah atau anjuran untuk membaca ta'awud agar tidak diganggu oleh syaitan. Bahkan demikian pula ketika kita masuk kamar mandi, karena di tempat-tempat yang kotor itu adalah tempatnya para jin-jin, para syaitan. Nah, maka kita disuruh untuk membaca doa masuk kamar mandi. Nah, bahkan demikian pula ketika seseorang mendatangi keluarganya, juga jangan lupa untuk membaca doa. Ya, semua ada doanya agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Melewati lembah yang di situ bisa jadi tempatnya para jin-jin. Nah, maka kita membaca doa. Ketika kita berada di ketinggian, membaca doa. Demikian seterusnya, selalu ada doanya agar kita terhindar dari bahaya-bahaya yang mengancam. Wala budda. Nah, wa inna ma yakunu alaihi hafidhun min Allah bi taqwa. Hanya saja yang menjadikan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan takwa. Dengan cara kita bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia. Oleh karena itu Nabi SAW sebagaimana mewaris apa yang mewasiatkan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai pemuda, inni u'allimuka kalimatin, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dengan apa menjaga agama Allah? Dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ihfadillah tajirhu tujahak, jagalah agama Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Anda akan mendapatkan pertolongan Allah ada di hadapanmu. Ya, dengan memelihara perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga hamba-hambanya. Berarti kebalikannya, ketika tidak bertakwa, tidak menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, maka syaitan akan mendekat padanya. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjaganya. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjaganya, karena penjagaan Allah kepada hambanya dengan ketakwaan. Fahiya wiqayatun wa junnatun hasinatun bainahu wa baina dhi'bih. Karena dengan takwa tadi menjadi wiqayah, sebagai tameng, perisai, benteng antara dirinya dengan serigala syaitan tadi. Naam. Maka kalau kita berada di ma'had, kewajiban-kewajiban yang kita jarang melakukannya atau sering terlalaikan, naam, bisa saja kemungkinan kita juga lalai dalam menjaga perkara-perkara yang lain. Annal amal anal jaza bi jinsil amal, bahwa balasan itu tergantung dari jenis amalan. Seseorang ingin sukses, ingin baik, dia harus menjalani kebaikan-kebaikan tadi. Jangan hanya berpangku tangan, ya, disuruh menghafal tidak sungguh-sungguh menghafalnya, disuruh murojaah tidak sungguh-sungguh murojaahnya. Nah, maka di saja imtihan, ya, dia akan mendapatkan hasil tidak maksimal. Oleh karena itu penyair mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikah, fa inna safinata la yajri alal yabas. Anda berharap keberuntungan, keberhasilan, namun Anda tidak menjalani hal-hal yang bisa mendatangkan keberuntungan tadi, maka tidaklah mungkin perahu itu berjalan di tempat yang kering. Naam, dia akan berjalan yang ada airnya. Sehingga hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan bagi diri kita, ya kita melakukannya. Menginginkan surga dan kenikmatannya, ya kita berupaya di atas dunia ini untuk beramal soleh, berbuat kebaikan. Naam, sholat, puasa, zakat, sedekah, dan amalan-amalan baik lainnya. Kama hiya wiqayatun bainahu wa baina uqubati dunya wal akhirah. Karena dengan ketakwaan tadi juga sebagaimana itu sebagai wiqayah, penjaga antara dirinya dengan hukuman-hukuman di dunia dan di akhirat. Naam, hukuman di akhirat tidak ada satupun dari makhluk yang mampu menahan beratnya siksaan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul akan menyiksa hamba-hambanya yang mereka selalu melakukan perbuatan kemungkaran, kemaksiatan. Wa kullama kanat isyatu akrabi minar ra'i kanat aslam minadh'ib. maka di saat kambing-kambing tadi lebih dekat kepada pengembalanya, maka dia tentu lebih selamat dari terkaman serigala tadi, karena dia akan dihalau oleh pengembalanya, diusir oleh pengembalanya. Wa kullama ba'udat anir ra'i kanat akrabu ilal halak, maka tatkala dia jauh dari pengembalanya, maka itu semakin dekat kepada kebinasaan, akan diterkam sama serigala. Ya, belum sempat dilihat oleh pengembalanya, dia sudah diterkam. Ya, kalaupun datang pengembalanya, maka dia sudah terluka. Nah, lebih dekat kepada kebinasaan. Faslama ma takunu syat idza qurbat min ar-ra'i, maka kambing tadi akan selamat jika dekat dengan pengembalanya. Wa inna ma yakhudhu dhib al-qasiyah min al-ghanam, dan sesungguhnya serigala tadi bisa menerkam kambing yang jauh dari pengembalanya. Wahia abadu minar ra'i, dia akan diterkam oleh serigala ketika dia jauh dari pengembalanya. Nah, ini permisalan yang bisa diterima oleh akal. Nah, ketika seseorang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan yang sebagai serigala manusia tadi akan menerkamnya. Naam, akan diberi was-was, akan diberi bisikan-bisikan. Ya, sudah kita pelajari dahulu bagaimana Nabi Adam dan Hawa yang datang syaitan kepadanya seakan-akan dia sebagai penasihat, sebagai pembimbing. Naam, padahal sebelumnya sudah ada larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, namun dia akan berpura-pura sehingga kita pun terlena. Bisa saja dia akan datang membisiki, nggak apa-apa, kan sekali aja, ya sekali saja, nanti setelah itu bertaubat, kan pintu taubat itu terbuka. Nah, ini sudah was-was syaitan ini seperti ini. Naam, gampang, Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Padahal nanti sekali itu masih ada keinginan berikutnya untuk melakukan lagi. Naam, demikian upaya-upaya syaitan untuk menggelincirkan manusia. Wa aslu hadza kullih, dan asal dari ini semua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, annal qalba kullama kana ab'adu min Allah kanatil afatu ilahi asra. Sesungguhnya hati ketika jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka bencana akan cepat untuk mengenainya. Ya, kalau hati seseorang itu jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullama qaruba min Allah ba'udat anhul afat, maka di saat dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir, beristighfar, bertaubat, melakukan ketaatan-ketaatan lainnya, ya, dekat dengan Allah, maka dia akan jauh dari bencana-bencana. Wal budu minallah maratib, ba'duha asyadu min ba'd. Dan jauhnya seseorang dari Allah itu beberapa tingkatan. Sebagiannya lebih dahsyat atau lebih parah terhadap sebagian yang lain. Ini tingkatannya. Fal ghaflatu tab'udul 'abdu 'anillah. Maka kelalaian itu akan menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang masih ringan, lalai. Ya, kelalaian. Ini tingkatan yang ringan tapi sudah bisa menjauhkan hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bu'dul ma'siyah, al ma'siyah a'dhamu min bu'dil ghaflah. Dan jauhnya maksiat itu lebih besar dibandingkan jauhnya karena lalai. Ini tingkatan yang kedua. Ya. Al ma'siyah ini sudah lebih tinggi daripada ghaflah. Ya, dari jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bu'dul bid'ah a'dhamu min bu'dil ma'siyah. Tingkatan yang ketiga. Jauhnya dia karena bid'ah itu jauh lebih besar dibandingkan jauhnya dia karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bid'ah ini merasa bahwa dia melakukan di atas bimbingan. Dia menganggap itu sunnah-sunnah Nabi. Nah, sehingga ketika diingatkan, dia akan susah untuk bertaubat darinya. Beda dengan maksiat. Kalau maksiat, ya itu memang pelanggaran. Tahu dia pelanggaran, tapi dia belum mampu untuk meninggalkannya. Tahu itu kesalahan, mengaku itu kesalahan. Tapi kalau al-bid'ah, dia tidak akan mengakui itu sebagai kesalahan. Oh, itu kebenaran juga kok. Itu juga ada dalilnya kok. Itu juga ada ulama fulan, ada ulama alan juga melakukan kok. Nah, sehingga syaitan lebih mencintai perkara bid'ah daripada maksiat. Karena maksiat bisa saja dia bertaubat, sementara perkara bid'ah ini sangat susah untuk dia bertaubat. Nah, oleh karena itu syaitan tinggal meniup-niup kita saja, tidak sejauh-jauh kita saja. Kalau ta'lim satu jam itu kakinya sudah kram, so, pokoknya susah. Tapi kalau orang baca-baca bacaan tertentu yang tidak ada bimbingannya, satu jam, dua jam itu kayak belum ada apa-apanya. Padahal orang-orangnya sudah tua-tua, tapi mereka kuat. Syaitan tinggal meniup-niup. Ayo lanjut, lanjutkan, lanjutkan. Sementara kalau yang di atas sunnah, tidak usah dengar itu, main aja atau ingat yang lain. Wabudun nifaq wa syirk a'dhamu min dzalika kullih. Ini yang terakhir. Dan jauhnya karena nifaq dan kesyirikan itu lebih besar dibandingkan itu semuanya. An-nifaq menampakkan keislamannya namun menyembunyikan di dalam hatinya kekufuran. Wasyirik juga tingkatan tertinggi, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang dia beribadah kepada Allah. Jadi jangan menyangka bahwa orang musyrik itu murni amalannya syirik, tidak. Kadang dia juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga mereka ingin membagi ketika Nabi SAW mendakwahi mereka. Mereka menginginkan bahwa ya dibagilah ibadah itu. Separuh atau sebagian untuk Allah, namun juga sebagian untuk sesembahan berhala kami. Menurut mereka, ini jalan tengah agar tidak ada satupun yang dirugikan. Ya Allah juga disembah, ya berhala juga disembah. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan sedikit pun bahwa ibadah itu hak mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipalingkan kepada selainnya. Naam, Allah sendiri yang mencipta, Allah sendiri yang memberi rezeki, Allah sendiri yang mengatur seluruh alam semesta. Maka satu-satunya yang harus diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun berhala-berhala, kadang mereka sendiri yang membuatnya. Mereka sendiri yang memajangnya. Naam. Terus kenapa kemudian mereka sembah berhala-berhala tadi? Untuk menyelamatkan diri mereka sendiri saja tidak bisa, maka bagaimana dia akan bisa menyelamatkan orang-orang yang berdoa kepadanya, orang-orang yang menyembah kepadanya? Tentu sesuatu yang mustahil. Nah, maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan sesembahan kaumnya, hanya menyisakan satu yang besar, ya, digantungkan kapak di lehernya. Maka ketika ditanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami? Ya, patung itu yang besar itu ada kampaknya itu. Sebenarnya mereka paham, loh, mana bisa dia kan tidak bisa berbuat, bisa menghancurkan ini. Seharusnya kan mereka berpikir, iya, mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan masa patung yang tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan, bisa menghancurkan teman-teman yang lain? Naam, tidak bisa memberi manfaat dan menolak madarat. Namun karena mereka sudah disusupi oleh syaitan, oleh hawa nafsu, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tetap dihukum. Naam, sehingga hukumannya ya dibakar, dikumpulkannya kayu bakar. Dan kemudian Nabi Ibrahim dibakar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, mendinginlah dan selamatkan Ibrahim alaihissalam. Jadi ini menjadi mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dibakar dengan api, maka dia tidak termakan oleh api. Nah, maka ikhwati fil azan wa iyakum, inilah tingkatan yang tertinggi dari jauhnya seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu an-nifaq wasyirk. Kita ulang, yang pertama adalah al-ghaflah, lalai. Tingkatan yang kedua al-ma'siyah. Tingkatan yang ketiga al-bid'ah. Dan tingkatan yang keempat an-nifaq wasyirk, nifaq dan kesyirikan. Nah, wallahu bisawab, ini yang bisa kita baca dan pelajari di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.